أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمن تدي مك بحر بحرنا مستبلون مستبلون يما بحرنا بحر طويل قال آخر فعول وفائلون وقلون ليالي ليلة القول قدر اندانت كما كل ايامين لكو يوم جمتين وكل ليالي نتوي سبان سبان برام برام وغي اكو ليلة القدر ليلة القدر اندانت لمن بارك ليلة القدر kaya oleh utawi sakabeh pirang-pirang dina tinemu iku dina Jumat onengang wa kana sayyidul marasil lan sabba sayyidul maras radhiyallahu anhu muganil rabbu sapa Allah anu saking sayyidul maras yakulu haleng ucap biasa ing lafadna nutawi sun sadaya walhamdulillah ta'ala iku awqotuna kuluha utawi pirang-pirang waktu ing sun sadaya sakabehe awqotuna laylatul qadri iku laylatul qadar liana ibadatahum kena satuhune ibadah ya supiah alati yu'amiruna kangaramekan ya supiah kabe biha galawan ibadah awqot tauming birang-birang waktunya supiah kulha sakabehe awqot fikratun waktibarun iku fikir lan itibar wa suhudun lan suhud wa istibsorun lan istibsor ningali ing pangeran wa tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sabaina sanatan lan utawi tafakkur ing sajam iku leuwih utama tinimang saking ibadah 70 tahun kama fil hadisi kaya barangkang tetep ing dalam hadis mentek kelawan orang bisa maca kitab mah hiburan maca kitab teh nikmat jasa kerparu yang ye teh cokot kitab goreng tambah puyeng aduh hiburan dihibur gugus ya Allah anu resep maca majalah hiburanana maca majalah resep maca koran, hiburan maca koran, resep nonton TV, hiburan nonton TV, resep maca Quran teh hiburan. Anu resep zikir, zikir teh hiburan. Anu resep salat, salat teh hiburan, anu resep ka awewe nganjang eta hiburan. Jadi hiburan jelema teh kanyahoa. Tergantung makomna masing-masing atuh. Insyaallah. Ta iya ya. Ijawab jenawa gola haru wa kullul layali Lailatul Qadar. Sakabeh peting teh jadi Lailatul Qadar indanat. Sakumaha sakabeh poe liko yaum Jumatin. Jumat teh sayyidul ayyam. Lantaran didinya teh aya hiji waktu anu lamun urang pas di waktu eta bakal liko mentak aya waktu ijabah teh urang ngadoa dibere ku Gusti Allah liko urang tah bagi jelema-jelema tertentu mengintip dina waktu eta teh waktu liko tuh. Jam sabaraha cedek kieu teh teh poe Jumat teh diiktilapkeun mun ka nyahoan mah atuh dibari ku kabeh diiktilapkeun. Cek saware isuk-isuk, cek saware jam 10, cek saware jam 11, cek saware jam urang antara salat sunah jeung Jumat. Cek saware mah antara azan jeung khutbah, cek saware mah antara khutbah jeung khutbah. Tuh disamarkeun abeh urang nyongsrong abeh urang ka masjid netea berangkat jam 6 lantaran muru eta ta alhamdulillah jeung aku lagi kiai jam 6 berangkat liwat doang ka masjid ka pasar liwat masjid, ai ka masjidna jam 10 jam 12 kurang 10 menit. Malah kadang-kadang mah pas ada. Malah kadang-kadang maju tinggalin. Gusti Allah hese jasa. Yeuh. Jelema lamun geus dibere kanikmatan ku Gusti Allah melalui singkaban hijab, pasti bakal rindu kana kenikmatan anu pernah dibikin ku Gusti ka anjeuna. Ketika manehanana terus ibadah ka Allah melalui suluk, melalui zikir darajah suluk pakai aturan tersendiri, aturan tertentu, maka lelembutan-lelembutan geus tinggalkeun ku ari mah, tinggalin syariat mah, hartina tinggalin geus teu dipikir tamah jati leuleutik syariat. Wudu geus teu leuleutik ku ari mah, salat praktek geus teu leuleutik ku ari mah, ngaberesan batin, terpisahlah pemberesan zahir jeung pemberesan batin. Lamun urang aya nu nungtun dina pelebah wudu jeung salat, sakumaha guru fikih atau dina guru tasawuf ge aya nu nungtun disebut guru mursyid. Lantaran wudu ge aya pembatalanana atau batin ge aya pembatalanana. Lamun jelema diangkat jadi wali lantaran ninggalkeun dunia, kuari geus jadi wali, balik deui ka dunia batal jadi walina. Baheula jadi ulama lantaran nyana ngahidmat ka ilmu Allah, diangkatlah jadi ulama salihin. Kuari ngahidmatna nyana lain ka kitab Allah, patul muin ditinggalkan kuari ngahidmatna ka bupati, batal jadi kiaina, batal jadi kiaina. Mantak ieu mah hampir 99 di Tangerang mah bara rata. Jadi kiaina di Cisoka proposal can aranggeus can kaburu katurunkeun. Atuh di Balaraja loba jasa itu proposal teh kiai anu komo koronjo mah jeung keresek tama gudang proposal, baratal jadi kiai na. Lain cakula cak Syekh Abdul Qadir, kula nyampaikeun doa. Kula mah sakadal nyampaikeun bararata lantaran kunaon atuh jadi kiai kos kitu batal. Sakubaha wudu mun urang wudu hitut batal, atuh sarua jadi kiai ge mun ngangsongkeun proposal batal. Berarti kudu ngamimitian deui wuduna, deui leucaina, sing hade deui syaratna jeung praktekna. Atuh ieu ge mantak naon ngamimitian deui kiai, kiaina geus batal, atuh ngamimitian deui jadi kiai. Ngamimitianna kumaha? Atuh piceunan proposalna jadi eta pembatalan napan. Oh, adena cenah geus turun moal deui-deui lah. Siapa eta kos kitu? Siapa? Aduh, teh kotok atau diantepkan baik siapa tu? Salat atau puasa? Ajen hukum aje. Ayah najis zahir, ayah najis batin. Najis zahir mah kudu ku cai, ayah najis batin mah ku istighfar, pice dan ikhla. Waduh, lumayan tak aje sinar almunaroh. Naya batal jadi kiai nak. Ulajulah geus tanggung jenaing mah geus tanggung asup ka Golkar atau batal terus. Tengah mimitian deh, Tah, itu mah gambaran cek ahli batin seperti eta. Piceunan hubul dunia, hubul riasa, hubul jah. Piceunan ayat di dia laom al hawa, al makru al ujbu al gibah ariya. Latifatun nafsi, nafsul ammaratu bisu al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru al syahwat al godob. Piceunan. Geus bisa urang ngiceunan pleng bakal ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah. Oh, jan nikmat torengana. Tari kuari ayeuna mah nafsul kamilah, al-karom, az-zuhdu, al-ikhlas, al-wara, ar-riyadhah, al-wafa. Nikmat jasa kagak ibadah, dibukakeun hijab otomatis ku Gusti Allah. Asal di jero hate eueuh duniaan, di jero hate eueuh makhlukan, di jero hate eueuh setanan, di jero hate eueuh nafsuan, eta teh meunang ngakalan hese jasa sesuai jeung aturan guru, dibimbing ku guru urang bisa, bakal disingkapkeun blak bae kabuka, we ja putih horeng jerona. Siapa kanu kitu bae heran ieu. Dasar meureun beukian kajeun gua kumaha. Duh, singkapkeun ku Gusti Allah hijab. Plak, asa di mana? geus bae pokona mah hese nyaritakeunana tah hese isti asa di mana ko nikmat-nikmat teuing. Jadi pisah engke teh ruh nu kurang diurusan teh ya urang teh patalina teh jeung Allah bae teh ruh teh eta atuh nikmat jasa geus. Mun maca Quran ngeunaheun ngadengekeun ge ngeunaheun, maca selawat ngadengekeun ge ngeunaheun. Asa boga perasaan akur maca sorangan jeung ngadengekeun mentek lamun urang keur maca Quran ngadenge batur maca Quran teh kudu diteruskeun urang jang ngeunaheun akur. Quran nu ditu dibaca nu kadenge ku ceuli urang nu keur urang dibaca teh akur tutup urang sadaqallah ngadengekeun mentek Kanjeng Nabi ka dieu Abdullah kadieu aya naon kadieu Jabir kadieu baca Quran kula ngadengekeun Masya Allah Kanjeng Nabi hayang ngadengekeun sahabat sahabat ge muring 40 mah nya kula maca Kanjeng anu ngadengekeun hayang jasa nikmat jasa antara maca jeung ngadenge ja akur bae coba lantaran embungeun sahabat dititah bae dicontohan kuring ge sok maca Jibril ngadengekeun oh jaheuh nya tah urang ge sarua urang sok maca bupati ngadengekeun engkena dibere piala tuh atawa diceramah Haji Podoli nu ceramah Jaki nu mere acak-acakan ye sok nyanyahuanan bae cenah kiai ya henteu batuh henteu bae ai heueuh batuh heueuh bae imah kumaha nyana bae geureuh henteu atuh henteu imah jan conto doang ieu teh mah aduh Cek Rohim teh hadenan teu ka aing nyana teu ka nyana ge emang bupatina embungeun ngundang nyana lain waro-waro teuing lain teh aduh atuh saya bae teh mah Masya Allah. Nah, kuari geus dibukakeun hijab. Plek. Asa deket jasa jeung Allah, nyantel ruhani teh ka Gusti Allah. Geus teu ngaku berarti tah. Awak kurang jalain urang nu Gusti roh ge lain urang nu Gusti. Teu ngaku ka roh urang ge. Urang ka roh urang teu ngaku nu Allah. Eta teh lain sugut perasaan. Lamun urang terus bae zikir, terus bae terus ngopenan ruhani bakal datang kadinya. Bakal datang karena teu ngaku bahwa ieu roh urang nu Allah. Nu matak deuk di ka Allah keun bae cak Allah salat, salat nyana nyongsrong kana salat lantaran Allah nyieun roh urang teu ngaku kana roh. Kuari titah salat, kuari titah maca Quran, kuari titah zikir. Poho leng bae nu Allah dititah ku Allah, matak ku Allah ka Allah, ku Allah. Ti Allah ku Allah ka Allah. Lain bahasa tamat perasaan ngan keur carita dibahasakeun. Sajuta kali dibahasakeun teu boga rasa mah moal aya. Maet jeung teu bisa dipaksakeun di kitu-kitu teu bisa tawa keur carita. Deu lain caritakeuneun aya perasaan mah. Sok urang nyaritakeun kieu. Beuh aing indah jasa eta jeung si Sarwiti kamari. Kumaha kitu ka indah ada hese ngomongna aing mah. Sebab getaranana jalain deui mah. Aya getaran segala. Jasana jeung awe-awe nu sejen mah biasa-biasa bae tapi deket si Sarwiti masyaallah 12 pol. Teh eta mah hese nyaritakeunna lantaran getaran mah kan beda. Daya tarik teh mah jadi berarti keserasian anu optimal. Waduh masyaallah, masyaallah. Tadi teh keserasian tanu mantak ayeuna nama aya uji coba heula memeh kawin dicoba rumah tangga heula 4 tahun 5 tahun blow on. Cak nyana teh serasi apa henteu? Ji atuh kodon kitu. Nah ieu mah keur cerita keserasian urang jeung awe getaran lain deui lantaran memandang na geus lain deui. Tapi kan kanu biasa-biasa mah biasa bae. Biasa bae urang teh deuk tapi lamun cinta na bener-bener cinta nyana ge cinta aya nu urang cinta nyana henteu atuh pagon. Bagon tama, urang awe gelis, masya Allah luar biasa. Itu nanti bogohin ka urang atau di bang balerkan, bogoh tinggal bogoh. Tanya nanti, ayah dai, nyana bogohin ka urang, urang nanti, nanti sarua bae. Tapi nu nyantok nu bahaya ge. Eta nyantok, eta bahasa naon nyantok. Urang bogoh nyana bogoh atuh geus. Ngobrol di mana bae jadi tama, sebab nyantok terus. Kapalnya di jalan, ngobrol di jalan. Kehujanan, masalah. Keanginan, no problem. komo tama di imah mah make kopi segala make jeruk atuh sapeting jeput nyantok. Tah ieu ka Allah teh kos kitu roh urang teh nyantok ka Gusti Allah. Eta poho. Nek jeung sabaraha bae nya ibadah ka Gusti Allah mah waktuna di dinya lah bakal turun. Bakal turun naon? Bakal turun keyakinan anu luar biasa ka Gusti Allah lantaran geus dibere rasa ku Gusti Allah. Kuari dieueukeun rindu tak kadinya. Naon bae embung, naon bae embung, terus bae eta teh ta ka mana tanu eta tah duh nikmat amat. Rarasaan nu kamari teh kungeunaheun amat. Boga salah naon ya aing dedengan mungkin, isik baran dedengan mungkin, isik baran dahareun mungkin, isik baran. Engke dibere deui ku Allah, plek aya deui. Tah encan istiqomah mah kos kitu ke dibere ka istiqomah nikmat luar biasa. Nu paling rindu mun bobogohan, nu paling rindu mun bobogohan. Ieu cerita torikot ieu. Urang carita bobogohan, urang satenda, urang di tenda, di dieu aya tenda deui, atawa ieu bangunan, di dieu aya bangunan deui, atawa ieu kamar, di kamar ieu aya urang di dieu bebene urang di kamar ieu. Kahalangan ku tembok dak, masyaallah. Atawa satenda dua tenda, ieu tenda urang, ieu tendanya nya tak kahalangan ku lamak doang atawa ku tabir doang. Urang hayang di sisi ieu bae sugan nya di sisi itu. Sorana kadenge sora, aduh eta halim punna sora. Aduh masyaallah. Leumpangna kadenge. Ya Allah ya Rabbi, mun urang teh mah di kamar ieu bebene urang di kamar eta, sakamar urang celik ka dieu bae ka tembok. Tembok diciuman. Eta tia keur carita bebenean teh kos kitu. Pang bahaya-bahayana. Pang indah-indahna. Pang pohara-poharana ketika urang deket jeung bebene ngan kapisah ku tabir. Waduh geus tamang geus. Jijingkrakan teu puguh ka jeung kukumaha ge. Lantaran nyanana aya di dinya, urang aya di dinya. Si itu ge kitu kene sarua. Teu puguh cabak. Sarua itu ge urang kitu nyana kitu teta bebedean teh kos kitu teteh urang ge ka Allah teh kos kitu seakan urang rindu ka Allah, Allah ge rinduan ka urang ngan kahalangan ku tabir doang. Naon tabir? Urang mah makhluk, Allah mah kholik. Lantaran urang makhluk teu bisa leuleuh kholik tapi na kadenge bahasa Allah nurunkeun bahasana melalui afal Allah ai eta robah sia nu saha cek Allah. Dijawab ku urang panu Gusti. Ai eta nu kadeuleuh tapak dada melansah. Nu Gusti, atuh aing teh aya. Ayana aing teh deukeut jasia dageh pandang nyeun aing. Rindu jasa urang ka Allah. Mantak urang neuleuh nu geulis tapi meunang ganjaran. Ieu nu indah mah. Ieu nu indah mah. Lamun urang geus bisa neuleuh nu geulis tapi urang boga ganjaran, mantep jasa. Sebab jelema teh dibere hiji kaleuwihan ku Gusti Allah, maziyah. Maziyahna ieu adalah kelebihan, aya anu kesempurnaan teh ganteng, aya anu kesempurnaan teh geulis. Tak ieu ye, dideuleuh ku urang masyaallah semampai. Matana bureuleuk, beuh lamun memandang nancep jasa, panah asmara masuk ke jantung. Ya Allah ya Rabbi, irungna mancung. Masyaallah. Eta lamun nyana nyidu kunaon dikadinyakeun lain dikadieukeun. Deuk dinaonkeun deuk disedot tolol teu jeung. Aduh, kumaha mun teu sakan peuteuy. Tah, ieu bahasa bahasa kaindahan. Kumaha tah urang lamun hayang jadi ganjaran? Jih, ahli zikir mah deuleuh nu geuris teh jadi ganjaran. Naon sababna? Keindahan jeung kesempurnaan makhluk Allah teh ya pamere Gusti Allah. Sehingga ketika urang neuleuh nu indah, kesempurnaan naon kitu geulis da, inget kana kesempurnaan Gusti Allah. Lamun urang neuleuh nu geulis can bisa kesempurnaan neuleuh kagelisan Gusti Allah, neuleuh kesempurnaan Gusti Allah, neuleuh kaistimewaan Gusti Allah urang doraka. Tapi ketika urang neuleuh nu geulis, inget kana kesempurnaan Gusti Allah jadi ganjaran. Ji atuh dumanta ke urang bareng neuleuh nu geulis jeung Habib Rozak. Habib Rozak. Engkan Habib Rozak mah haju nanya eta nu salahna tah. Nu salahna haju nanya, haju noel atuh blab eta mah. Mah nu kos kitu mah tah. Ieu mah urang deuleuh. Langsung tem mobilna. Jadi lamun cara mobilna Innova injection. Jadi otomatis nilai nugalis maha sempurna Gusti Allah ngadamel hamba na makhluk na sakitu gelisna. Gusti ngadamel makhluk ngadamel hamba sakitu gelisna. Abdi teh inget kana kasampurnaan Gusti cacak-cacak hamba na sakitu pikar sepenana komo Gusti. Ngan abdi moal resep ka hamba Gusti, abdi mah bade ka Gustina wae kecuali nyana nu hayangeun. Dek jadi wali teu jadi. Jadi wali teu jadi. Aduh masyaallah tah mun teh asalnya hobae resepna, asalnya hobae konsepna. Sok, neuleunaon nu indah? Moal aya nu ngaleuwihan keindahan Allah lantaran indahna eta benda, indahna eta makhluk, dadamelan Allah, pamere Allah, komo Gusti Allah na ketika ningali nu indah, ketika ningali nu geulis, ketika ningali nu ganteng, balikeun ka Gusti Allah. Lamun urang haju menikmati makhlukna, na ieulah anu mandeg di dinya bahkan turun. Urang ningali teng pan jelema teh dibere ku Gusti Allah teh beda-beda batin teh. Aya nu resep ningali pemandangan tanggal kalapa loba bari bersih. Aya nu resep ningali bunga-bunga di taman, aya resep leuweung ningali teh, aya nu resep neuleu laut, aya nu resep neuleu gunung. Ku Allah ditibere silakan eta teh keindahan-keindahan alam anu fana di balik eta aya nu indah nu bako. Dibulak dibalik ke mual bae bisa urang sebab urangna encan berangkat. Encan berangkat tapi nu geus berangkat pangke ge bakal kitu bae. Otomatis teh tetengarana. Nah, kuari geus dibukakeun hijab truk, aya satu keindahan asa kapangih jeung Allah walaupun kapangihna kahalangan ku tembok. Ieu bahasa perikot. Kahalangan ku tembok tapi kadengeja sorana. Insyaallah. Eta keur ngobrol indah jasa padahal keur ngobrol jeung batur asak jeung nyana. Asa jeung nyana ieu tenda kahalangan nyana keur ngobrol jeung batur urang ngadengekeun. Masyaallah indah jasa padahal keur ngobrol jeung batur. Batukna bae kaindahan urang. Batukna nyana kokoek. Aduh nikmat. Batukna jadi kanimatan batuk masyaallah komo mun nyana kiih. Kadenge ku urang terilik terilik terilik terilik pan parawan mah terilik terilik mun urang da koer koer koer. Ji atuh tilituna kitu juga nanda kumaha atuh. Contoh eta teh contoh hartina urang jeung Gusti Allah kahalangan ku tabir sakumaha urang jeung bebena urang kahalangan ku tabir eta urang kahalangan ku tabir naon bae nu diucapkeun naon bae nu dilempangkeun ka batuk-batuk ka kaki ka ini jari kaindahan ka urang kitu keneh urang jeung Gusti Allah geus indah jasa jeung Gusti Allah boro-boro naon aya galedege jadi kaindahan. Jadi kaindahan urang dibere sehat indah, dibere muriang indah, dibere susah indah, dibere sugi indah. Hakikatna mah japa mere Allah, ndek naon di aku ku urang atuh isuk pageto urang teu susah teu sugi dicabut bae, pertahankeun ku urang. Ieu roh nu aing, pertahankeun moal bisa cak Allah nu aing ndek dicabut bae. Emang nu Allah tuh pertahankeun ka dokter, pertahankeun ka mantri, pertahankeun ka mana, ka dukun pertahankeun supaya ulah dicokot ku Gusti Allah. Cak Allah nu aing ndek dicokot ku aing. Daripada engke urang masrahkeun maning kuari. Itulah ahli thariqah mah daripada engke sakarat urang papasrahan ka Gusti atuh Gusti padahal mancan hayang lah deuk dicokot mangga bae. Cak Allah deuk bangga deuk henteu. Atuh dicokot bae kuari. Daripada engke urang masrahkeun teu rela atawa rela maning kuari cak ahli thariqah mah pasrahkeun bae roh ka Gusti Allah nyangakeun Gusti ieu roh Gusti. Aduh kumaha pencit? Lain kitu sia beus salah. Kayak bunuh diri deh pasrahkeun ka Gusti Allah. Ara rese goblok jeung urang ketos. Nah, tabir geus eueuh. Seakan-akan ieu teh seakan-akan sinonimna urang aya tabir. Beuh jeung bebene urang teh teu kadeuleu bebene urang. Sorakna mah kadeuleu. Teu kadeuleu bebene urang. Batukna mah kadeuleu. Teu kadeuleu kumata bebene urang. Lempangna mah kadeuleu. Teu kadeuleu tapi habarna mah aya ka urang. Urangna keur cicing bae di dieu aya nu di tenda eta ka urang. Di kamar eta pan lain aya bebene ente saha sarwiti teh. Masyaallah keur naon nya keur hees gedegekeun karekna. Karekna ge indah jas. Tah jeung Gusti ge moal kadele Gusti Allah na dada melana makan kadele. Teh kadele Gusti Allah na kikirimanana mapan kadele. Sagala rupa kadele karasa indah jasa. Urang teh dibukakeun tabir sehingga indah Lailatul Qadar unggal peuting kos kitu setiap urang tahajud. Allahu Akbar. Poho sagala rupa keur munajat jeung Gusti. Yakni orang dibukakan hijab orang seakan-akan kerana dengekan Gusti atau orang didengekan ke Gusti kerana le Gusti atau Gusti nelekan ke orang alhasilna orang asa nelekan ke Gusti deket jasa teu kadele tapi asa kadele teu kadenge tapi asa kadele perem asa kadele benta asa karasa yang gigir asa gigir nangkara kasa luhur bidadariku Ieu diceritakeun waqulul layali lailatul qadar masyaallah kasarwiti sarwiti indanat kama kullu ayamin liqa'i yaumul jumati numantak wa kana syekhul marasir radhiyallahu anhu yaqul wallahu a'lam bissawab.